بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita melangsungkan apa yang telah kita baca dalam Rasail yang terkait dengan tafsir pemberitahuan tentang ujian yang sedang menimpa kita ini, karena kita berada pada penghujung untuk kemudian harapan kita bisa selamat dari fitnah yang dikobarkan oleh Ibnu Hadi dengan fitnah Su'afiqah. Al-Katib telah membawakan ucapan Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah tentang kedudukan seorang alim dalam masalah al-jarh wa ta'dil, dan beliau mengingatkan bahwa lepaskanlah dirimu dari kelelahan dan kecapean, berikanlah anak panah itu kepada ahlinya. Demi Allah, kalaulah bukan karena penjaga-penjaga al-akabir dari ulama, penjaga syariat dari kalangan ulama al-kibar, niscaya kaum zanadiqah akan bermunculan di atas mimbar-mimbar, berani berbicara menyesatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Berarti tugas dari alim min ulama'il jarhi adalah besar, mengibarkan bendera ingkarul munkar wal amr bil ma'ruf di tengah umat ini. Nanti akan disebutkan bahwa kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah harus bergembira dengan keberadaan seorang imam dari imam al-jarh wa ta'dil di tengah tengah kita. Kemudian beliau mengatakan, wala yafutuni huna, dan tidak luput juga di sini tanbihul qaum ala amrin muhim, sebagai bentuk peringatan kepada kaum, para pencela saudaranya yang menuduh saudaranya Su'afiqah atas perkara yang sangat penting. Yadullu ala tirabihim, perkara ini menunjukkan tentang sikap goncangnya mereka. Wa adam istiqrarihim ala ra'yin, dan mereka tidak memiliki kekokohan atas satu pendapat. Apa itu? Beliau mengatakan, alastum bil amsi al-qaribi kuntum tunaduna bi i'mali qa'idatin, bukankah kalian kemarin dalam waktu yang dekat telah berteriak, tunadun, kalian berteriak mengajak, memanggil untuk menerapkan kaidah. Baladir rajul a'rab bihi min ghairihi, seseorang yang tinggal di daerah sebuah negeri lebih faham apa yang ada di negeri itu dari selainnya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum, ini sesungguhnya sebuah, ada cerita yang sangat-sangat barakallahu fikum, di masa fitnah ini menjadi terang benderang dan jelas, terlebih khusus apa yang terjadi di Aljazair. Barakallahu fikum. Seperti yang telah kita sebutkan bahwa di Aljazair terjadi khilaf di kalangan para ulama di sana. Sampai kemudian mereka mendatangi dzakal Imamul Jarh wa Ta'dil, Imam Rabi, Imam Ubaid hafizahumullah. Asy-Syaikh Rabi menjelaskan bahwa kedua di antara ulama yang khilaf, ulama-ulama, dan memang Aljazair itu terkenal, masya Allah, para ulamanya barakallahu fikum, yang sekarang yang bersama Ibnu Hadi Lazhar Sanikara, kemudian Farkus, Syekh Farkus, kemudian Syekh Jamaah. Sementara puluhan masyayikh bersama Al-Imamul Jarh wa Ta'dil yang mereka difonis sebagai su'afiqah, sebelum terjadi ini mereka khilaf. Al-Syeikh Rabi hafizahullahu ta'ala wa Syekh Ubay yang langsung menangani bahwa anda-anda ini terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Baik yang satu ataupun yang lain, sama-sama terjatuh di atas kesalahan. Beliau mengatakan bahwa setiap dari kalian lakukan islah dan siap rujuk dari kesalahan-kesalahannya. Mereka siap. Siap untuk melakukan itu. Waktu sangat-sangat dekat untuk melakukan ijtima pertemuan. Meledak barakallahu fikum Asy-Syaikh Muhammad bifitnatihi, menelpon kepada Lazhar Sanikara di Aljazair, lalu kemudian memperingatkan agar jangan duduk, jangan bermajlis bersama Jamaatul Islah yang diistilahkan barakallahu fikum, yang diamanatkan untuk melakukan islah. Subhanallah, jadi semakin menjadi-jadi Lazhar Sanikara Jamaah dan Syekh Farkus, semakin menjadi-jadi barakallahu fikum menghukumi puluhan ulama masyayikh yang ada di Aljazair itu hafizani wa hafizakumullah. Ini secara ringkas. Nah, ketika Syekh Rabi berbicara memberikan sanjungan pujian terhadap Jamaatul Islah di Aljazair, keluar kaidah ini bahwa penduduk negeri, maksudnya mereka yang sekarang menjadi pengikut Ibnu Hadi, penduduk negeri itu lebih tahu tentang negerinya sendiri. Ingin membantah tazkiyah rekomendasi Syekh Rabi dan rekomendasi Syekh Ubay. Jadi, penduduk negeri itu lebih tahu tentang negerinya, lebih tahu tentang orang-orang yang ada di negerinya. Sekarang mau dipakai kaidah ini untuk kemudian mengarahkan moncong senjata balik kepada mereka. Bukankah kemarin waktu sangat-sangat dekat kalian meneriakkan untuk menerapkan kaidah bahwa penduduk negeri itu lebih tahu tentang kondisi negerinya dari yang lain? Wadzalika, dia menyebutkan, li dharbi kalamil ulama ar-Rabi wal Jabiri hina nasahu bi'adamil kalam fi masyayikhil islahi bil Jazair. Ini ucapan ini dilontarkan oleh grup Ibnu Hadi yang ada di Aljazair adalah untuk menghadang, untuk kemudian membendung ucapan ulama Asy-Syaikh Rabi wa Syekh Jabir Jabiri Asy-Syaikh Ubaid di saat mereka menasihati agar Farkus Jamaah Lazhar jangan berbicara tentang masyayikh Al-Jazair, masyayikhul Islah di Al-Jazair. Para ulama menasihatkan wa bisya'i fi itfa'il fitnah, menasihatkan agar segera berupaya untuk memadamkan fitnah. Limadha? Ya. Jadi dikeluarkan kaidah itu, berteriak untuk kemudian diterapkan kaidah, penduduk negeri itu lebih tahu akan negerinya. Falimadha? Lalu kenapa? Hina takallama Syekh Rabi fi baladihi, fi baladihi wa huwa min a'rafin nas bihalihi. Lalu kenapa tatkala Syekh Rabi berbicara tentang di negerinya sendiri di Madinah, dan dia Syekh Rabi lebih sangat faham, orang yang paling tahu tentang kondisi bihalihi, halihi ini adalah Ibnu Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi. Jadi barakallahu fikum, ketika Syekh Rabi berbicara tentang kondisi di negerinya sendiri di kota Madinah, dan dia lebih tahu, orang yang paling tahu tentang kondisi barakallahu fikum negerinya, kuntum tusyawishuna ala kalamihi bidakwa tolabil jarhil mufassar. Lalu kalian baru tampil untuk memberikan pengkaburan, merusak atas ucapan beliau Syekh Rabi dengan tuntutan jarah mufassar terhadap Muhammad ibn Hadi. Di saat Syekh Rabi wa Syekh Ubaid mengingatkan kalian, jangan kalian berbicara tentang masyayikhul islah di Aljazair. Lalu beliau menasihatkan agar berupaya untuk menutup pintu fitnah. Kalian mendalili dengan orang di penduduk negeri itu lebih faham tentang negerinya. Coba antum sekarang, ketika Syekh Rabi berbicara tentang penduduk negerinya di kota Madinah, tidak mau dipakai kaidah ini. Rahimani war, ini menunjukkan tentang betapa goncangnya mereka di dalam menerapkan kaidah-kaidah barakallahu fikum. Ma'a anna kalam asy-syekh mabni 'alal wadhihat, menuntut sekarang pembicaraan kepada Syekh Ibnu Hadi itu adalah jarh ghair mufassar, kritikan yang tidak rinci. Masya Allah, bersamaan ucapan asy-syekh hafizahullah mabniun 'alal wadhihat, dibangun di atas hujjah yang terang benderang, allati dzakaraha huwa an nafsihi, yang beliau sendiri telah menyebutkan hujjah-hujjahnya barakallahu fikum. Wa dzakaraha al masyayikh wad dakatiratu alladziina raddu abatil dr Muhammad bin Hadi. Bahkan para masyayikh dan para doktor-doktor yang dituding sebagai su'afiqah tampil menyebutkan hujah-hujah yang terang benderang dalam rangka membantah kebatilan-kebatilan Dr. Muhammad ibn Hadi. Lari dari kaidahnya sendiri, bangun, membangun, mengaku membangun kaidah yang keberikutnya. Faqulu bi rabbikum. Katakan wahai ulama yang muttarib, muttaribun, yang goncang, faqulu, katakan atas nama Rabb kalian, kalian ini bertolak dari dasar apa? Wa ala ayy manhajin tasirun, dan di atas manhaj apa kalian itu berjalan? Hatta ya'rifan nasul qawaid allati tastaniduna ilaiha. Coba kalian periksa, lihat, kalian itu melangkah dari mana? Lalu kalian menempuh jalannya siapa? Sehingga orang-orang mengerti kaidah-kaidah yang kalian jadikan sandaran. Wallati yastahilu antakuna qawaidu a'immatil hadith wa ulama'il jarh wa ta'dil. Yang itu mustahil, tidak mungkin menjadi kaidah-kaidah imam ahlul hadith dan imam ulama al-jarh wa ta'dil. Kalian ini bertolak dari mana sih sesungguhnya? Ketika kalian berteriak untuk mempraktikkan kaidah, penduduk negeri itu lebih tahu tentang negerinya dari orang lain. Ketika Syekh Rabi berbicara tentang penduduk negerinya, kalian lari dari kaidahnya. Ya Allah. Kalian kemudian mencari kaidah yang lain. Oh, jarahnya Syekh Rabi itu enggak mufassar, enggak jelas, enggak terang, enggak rinci. Ya Allah. Padahal beliau berbicara tentang kejahatan yang ada di dalam fitnah su'afiqah itu. Para masyaikh, para doktor yang dituding sebagai su'afiqah juga berbicara dalam rangka membantah kebatilan-kebatilan Dr. Ibnu Hadi. Barakallahu fikum. Ini gambaran terkait dengan kegoncangannya. Apalagi sudah kita sebutkan, kembali ke kibar ulama. Siapa yang Anda maksud kibar ulama? Apakah Anda akan mengembalikan kondisi fitnah yang sekarang ini kepada pengibar fitnah? Dan itu yang Anda maksudkan kibar ulama? Sementara Syekh Rabi wa Syekh Ubaid yang berbicara tentang fitnah ini, yang khilaf Ibnu Hadi dengan masyayih, barakallahu fikum, Asy-Syekh Rabi menjadi qadhi padanya. Lalu Anda tidak mau mengembalikan urusan fitnah ini, dan Anda mengembalikannya kepada pengibar bendera fitnah, kan lucu, barakallahu fikum. Lucu sekali. Anda tahu kalau ini adalah fitnah, tapi Anda kembalikan kepada pengibar fitnah itu sendiri. Anda tahu di Indonesia ini ada orang yang terus, barakallahu fikum, memanfaatkan fitnah ulama di kalangan masyayikh, yaitu fitnah su'afiqah. Anda juga ikuti dia, barakallahu fikum, dengan berteriak fitnah komando. Ma huwa dalilu? Wa anta menghakimi saudara Anda dengan toriko hizbiyah, komando hizbi. Mana buktinya, barakallahu fi, bahwa mereka itu berada di dalam toriko hizbiyah dalam menyelesaikan perkara? Antum bisa membayangkan, kalau sekiranya problematika yang ada di setiap daerah tidak diselesaikan, sampai kemudian dalam penyelesaian perkara itu, mau tidak mau ustaz ini diminta, jangan dulu. Anda benahi diri Anda, perbaiki diri Anda. Rahimani wa rahimakumullah. Dinasihatkan. agar membenahi diri sendiri. Barakallahu fikum. Sebagaimana kejadian di Lombok, rahimani wa rahimakumullah, disuruh sang ustaz kembali untuk membenahi dirinya sendiri, membenahi keluarganya. Subhanallah, upaya untuk memperbaiki dakwatu ilallah azza wa jalla, lalu kemudian barakallahu fikum, hal seperti itu dianggap komando. Menutup, katanya alasannya menutup ma'had. Siapa yang menutup ma'had? Atas dasar apa kemudian ma'had ini dialihkan? Barakallahu fikum. Tidak mau tahu. Pokoknya ini adalah komando. Ini adalah sistem hizbiyah. Pokoknya. Selesai urusan kalau berbicara pokoknya. Kita mengerti hujah ini dari Ja'far Umar Talib dulu. Ketika berbicara pokoknya. Harus demikian. Pokoknya harus demikian. Bukankah ini sesungguhnya barakallahu fikum az-zulmu di dalam menuding saudaranya ahlus sunnati wal jamaah dengan komando hizbiyah? Ya, namanya kezaliman akan ketemu dengan kezaliman. Muncul fitnah su'afiqah. Barakallahu fikum, yang dikibarkan benderanya oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Para ulama menyebutkan ini adalah sebuah kezaliman. Ketemu kezaliman yang di Indonesia dengan kezaliman yang di Arab Saudi. Juga kezaliman di berbagai daerah yang menuding masyayikh sebagai su'afiqah. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudum mujannada. Ruh itu adalah bagaikan bala tentara, akan bertemu apabila cocok, akan berpisah apabila tidak cocok. Dimanapun barakallahu fikum dia berada, walaupun mungkin dia berada di dalam gua, tetapi dia cocok dengan orang yang ada di sini misalkan, mesti akan ketemu walaupun dia berada di dalam gua. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-arwahu junudum mujannada. Wa ma ta'arafa minha iktalafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Yang sejalan, seia, sekata, sejoli, mesti akan iktalaf. Akan terus bergandengan, bahu-membahu, barakallahu fikum. Tapi jikalau tanakar, terjadi ketidaksinkronan padanya, mesti akan terjadi perbedaan dan perpisahan. Tidak akan bertemu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, sekali lagi, kita jangan sampai meninggalkan para ulama kita barakallahu fikum. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullah meninggalkan ulama kita. Betapa sabarnya Syekh Rabi untuk mu'alaj, untuk kemudian menyelesaikan problematika yang ada di Indonesia. Mulai dari barakallahu fikum fitnahnya Ja'far Umar Talib, kemudian Zulkarnain, kemudian barakallahu fikum yang sekarang ini masih dibiar, padahal data-data itu sudah masuk dengan syawahid, dengan bukti-bukti. Sampai kita kenapa bertanya, kenapa Syekh Rabi tidak langsung berbicara tentang haula? Demikianlah alim ulama kita barakallahu fikum. Maukah dia akan menjadi orang yang tertegur, menjadi orang yang berubah, diberikan kesempatan untuk hadir ziarah ke tempatnya, tahu semuanya. Ini Zul Akmal berangkat bersama siapa? Siapa sekarang yang menjadi teman-temannya? Tahu barakallahu fikum. Disambut yang namanya Syekh Rabi itu tidak pernah luput dari nasihat-nasihat. Tetapi yang tersebar sepulang dari umroh ketemu Syekh Rabi' ziarah, dapat pesangon, beli roti, beli sarapan, beli apa. Nasihatnya mana? Ditunggu. Ndak, keluar-keluar. Aji. Aina sidqu? Di mana kejujuran? Barakallahu fikum. Ya. Tidak akan pernah kosong Syekh Rabi'. Alhamdulillah. Saya berani berucap. Karena ada dari abna'una yang bercerita di antara nasihat Syekh Rabi disebutkan di majlisnya khas wallahu ta'ala a'lam. Untuk mengajak barakallahu fikum sejalan, berjalan lagi. Tapi tidak disampaikan di hayalak ramai. Subhanallah. Itulah kepentingan di dalam dakwatu ilallahi azza wa jalla. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, di saat kita terus berupaya untuk melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri, Allah Azza wa Jal akan membongkar kesalahan kita, walaupun dari orang lain, namun Anda akan lapang dada. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian, wa mimma taraka asma'ana aidan kauluhu. Termasuk dari perkara yang mengetuk gendang telinga kita adalah ucapannya. Asy-Syaikh Rabi. Antum perhatikan. Siapa sih sesungguhnya yang disasar dengan fitnah ini? Di saat kemudian Syekh Rabi memberikan tazkiyah rekomendasi kepada masyayikh yang dituduh so'afiqah. Apa celaan kepada Syekh Rabi? Yang mengitari Syekh Rabi itu adalah ahlu syarr, orang-orang yang jelek. Kalimat ini kita dengar dulu di saat Ja'far Umar Talib duduk barakallahu fikum, banyak mendapatkan nasihat dari para ulama, keluar kata-kata bahwa Syekh Rabi sedang dikitari oleh api fitnah. Ya Allah. Muncul juga hujah yang sama. Ali Al-Halabi, Al-Ma'ribi, Faleh Al-Harbi. Semuanya itu untuk mencelah Syekh Rabi. Tidak ada peluang. Barakallahu fikum afwan. Tidak ada peluang. Lalu bagaimana cara menjatuhkan dan mencelanya? Dianggap dengan menjatuhkan murid-muridnya ini akan bisa barakallahu fikum menjatuhkan dzakal imam al-jabalul azam, gunung yang kokoh itu. Dia anggap akan bisa menggoyangkannya barakallahu fikum. Dengan dijatuhkan masyayikh As-Sunnah menjadi murid-murid beliau, barakallahu fi, dianggap bisa menjatuhkan Syekh Rabi, hafidhani wa hafidhakumullah. Tidak ada celah. Coba antum lihat. Sebelum munculnya fitnah so'afiqah, lihat bagaimana ta'zim, pengagungan, ta'zim, penghormatan Syekh Muhammad terhadap Syekh Rabi. Luar biasa. Subhanallah, subhanallah. Tapi ketika dia menjadi pengibar bendera fitnah so'afiqah, Syekh Rabi menjadi sasaran. Dengan menjatuhkan orang-orang yang berada di sekitarnya, barakallahu fikum. Doktor Farkus di Aljazair, Jam'ah, kemudian Lazhar Sanikarah, penuh celaannya kepada zakal imamur Rabi. Apa yang dicela? Tidak ada kecuali dengan bitanah. Celaan kepada teman-temannya barakallahu fikum yang menemani, yang berada di sekitar Syekh Rabi itu terus, karena tidak ada pintu untuk dia bisa masuk langsung menjarah berbicara tentang Imam Rabi hafizahullah taala. Udhakiru nafsi wa iyakum. Syekh Rabi mengingatkan, seseorang tidak direkomendasikan dengan pengakuannya, Tetapi yang merekomendasikan dia adalah perbuatan-perbuatannya. Barakallahu fikum. Anda mau cari pujian dari siapapun yang akan mengangkat engkau, yang akan memuliakan engkau adalah amal engkau sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Manusia tidak akan bisa mengangkat engkau. Syekh Rabi tidak akan bisa mengangkat engkau. Kenapa Syekh Rabi memujinya? Karena amalnya yang lurus. Barakallahu fikum. Jadi terangkatnya dia melalui lisan Syekh Rabi disebabkan karena amal yang dia lakukan dan dia perbuat. Kata beliau, termasuk dari perkara yang mengetuk gendang telinga kita ucapannya, Syekh Rabi Yuzaki memberikan rekomendasi kepada dua orang yang dia tidak mengenal sama sekali kedua orang tersebut. Sekali lagi ini terkait fitnah di Aljazair. Asy-Syaikh Rabi memberikan barakallahu fikum tazkiyah kepada dua orang min masyayikh wa thullabil ilm, yaitu pertama barakallahu fikum bernama Hamudah, Syekh Hamudah, dan yang kedua adalah Muhammad Murabit. Kedua ini subhanallah luar biasa. Jazahumallahu khair. Semoga Allah membalas keduanya. Barakallahu fi. Kata beliau, laqad sadaqal hafidh ibn Hajar rahimahullah hina qala. Sungguh telah tepat ucapan Al-Hafidh Ibn Hajar ketika berkata, man takallama fi ghairi fannihi ata bimithli hadhil ajaib. Siapa saja yang berbicara bukan pada bidangnya, maka dia akan mendatangkan berbagai macam ajaib, perkara-perkara yang aneh. Kaifala, bagaimana tidak? Wa nahnu nastaqbilu fi kulli yawmin sudmah min unasin. Sodamah. Kami berhadapan setiap hari dengan benturan. Min unasin. Dari orang-orang. Kunna nahsabuhum. Kami menganggap mereka. Qad jawazul qantarata fi abwabil ilmi. Mereka telah melampaui batas yang sangat jauh dalam bab ilmu. Maksudnya sudah jadi alim, masyayikh, ulama. Fa'idha bihim, ternyata tiba-tiba mereka yata'azzarun, mereka tergelincir. Azzaratin, bukan satu ketergelinciran, tetapi banyak tergelincir. Yaslamu minha sigaru talabatil ilm. Orang yang baru belajar saja bisa selamat darinya. Tapi, ya, contoh apa yang dilakukan oleh jamaah, farkus juga, mentahkik, ya, kitab-kitab syiah, kitab-kitab sufiyah, min ajal, ya, min ajal barakallahu fikum fulus, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sudah sampai jauh dari babul ilm, ternyata dia telah tersungkur, terjatuh dalam perkara-perkara ketergelinciran yang sangat banyak, yang orang baru belajar ilmu bisa selamat darinya. Inna mimma la yakhfa ala sigari talabatil ilm. Dari perkara yang tidak sembunyi atas para penuntut ilmu yang kecil. Maksudnya, ya, para penuntut ilmu yang masih muda belia. Annal hukma bil adalati wa tazkiyatir rijal laisa mahsuran bil ma'rifati syakhsiyah. Sesuatu yang sangat tidak tersembunyi bagi orang yang baru belajar ilmu, bahwa hukum dengan adalah mentakdil, mentazkiyah rijal tidak sebatas mengenali individunya, tidak. Wa illa, kalau ini yang menjadi patokan mengenali individunya dalam hukum jarh wa ta'dil, kalau itu yang menjadi patokan, abtalna aqwala a'immatil jarh wa ta'dil fi rijalin lam yu'asiruhum au asaruhum walam yalqauhum. Kalau yang jadi patokan dalam masalah mentazkiyah atau mentakdil, mengenal individu orangnya, niscaya kita akan lenyapkan ucapan-ucapan imam al-jarh wa ta'dil dalam persoalan rijal, berbicara tentang orang-orang, orang ini tidak semasa dengan dia. Mungkin masanya sudah lewat. Tetapi sekarang dia berbicara tentang rijal tersebut. Dia tidak kenal rumahnya di mana, tidak tahu bagaimana kehidupannya, barakallahu fikum. Tapi imam al-jarh wa ta'dil berbicara tentang rawi atau rijal tersebut. Dia tidak pernah semasa dengan dia. Bahkan lebih jauh masanya. Kalau yang menjadi patokan di dalam memberikan rekomendasi itu mengenal individu orangnya, bagaimana kesehariannya di rumahnya, bagaimana dia bersama istrinya, bagaimana dia bersama tulabnya. Kalau itu yang menjadi patokan berbicara, memuji atau menjarah, kita akan membatalkan upaya-upaya ulama ul-jarh wa ta'dil dalam berbicara tentang individu orang. Individu orang ini dia tidak semasa dengannya. Jauh masanya. Kedua, atau dia semasa tapi belum pernah dia bertemu. Para ulama berbicara. Ya? Fulan kadzab, belum pernah bertemu. Barakallahu fikum. Tapi dia mengerti kok dia kadzab. Dari mana? Nanti akan disebutkan. Bal. Inna mimma'tamadahu a'immatul jarih wa ta'dil. Fi bayani halirwat. Ya. Yeah. Inna mimma'tamadahu as-sabra li halirrawi. Coba antum perhatikan. Yang menjadi sandaran dan patokan imam al-jarh wa ta'dil dalam berbicara tentang individu seseorang, kondisi seseorang adalah as-sabro, sabar. Sabar itu artinya mengkaji, meneliti dari tulisan-tulisannya, dari karya-karya tulisnya, diteliti, barakallahu fikum. Ini namanya sabar. Ya, lihalir rawi, terhadap kondisi seorang rawi, barakallahu fikum. Inilah dia keunikan ilmu al-jarh wa ta'dil. Ingin mendudukkan mungkin Syekh Hamud wa Syekh Muhammad Murabit yang ada al-jarh, taruhlah belum pernah ketemu. Kalau sekarang kan, barakallahu fikum, ya, karena Baitullahil Haram, ziarah kepadanya, para ulama masyayikh itu bangga bisa bertamu kepada zakal imamul jarh wa ta'dil. Luar biasa, barakallahu fikum. Ya, jadi ini ingin menjelaskan, Syekh Rabi itu memberikan rekomendasi kepada dua orang, Hamud, Syekh Hamud dan Syekh Muhammad Murabit yang ada di Aljazair. Dia tidak tahu individunya bagaimana. Kami yang tahu, kata pengikutnya Ibnu Hadi Aljazair. Subhanallah. Kaidah yang dipakai Syekh Rabi itu memberikan rekomendasi, sama sekali dia tidak tahu. Allahu Akbar. Imam Al-Jarh wa Ta'dil ketika memberikan tazkiyah tidak disyaratkan dia ngerti individunya, tapi melalui sabar. Sabar itu penelitian dari karya tulisnya, bagaimana barakallahu fikum dia, kan individu orang itu terungkap dari kejahatannya mesti akan tertuang, sebagaimana kebaikannya juga akan tertuang dalam karya tulisnya. Sebagaimana Ibnu Hadi barakallahu fikum, para ulama menyebutkan tidak punya karya, ya, rudud ilmiah, mulai dari fitnahnya Al-Hajuri, fitnahnya Muhammadil Imam Al-Ma'ribi, tidak ada. Sampai para ulama menyebutkan, menuntut Anda itu enggak punya. Coba antum, terkait dengan fitnah Su'afiqah, apakah dia punya karya tulis yang berbicara rudud bantahan terhadap mereka? Enggak punya, barakallahu fikum. Cuma adanya takril, ya, rekomendasi, mukaddimah, ya. Apa takril itu? Memberikan pengakuan. Ada Yusuf dari Bahrain menulis tentang fitnah Syekh Arafat dan seterusnya, dibantah bahwa kadzib orangnya, tapi diberikan takrir bahwa ini sebagai hujahnya untuk menghukum orang Su'afiqah. Ya, Abu Abdullah Majhul yang menulis Nadhir apa? Sa'iqah, na'am. Nadhir Sa'iqah. Ini orangnya Majhul, tapi oleh Syekh Ibnu Hadi diberikan, ya, apa namanya, pengakuan, persetujuan sebagai hujah. Enggak punya. Cukuplah datangnya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari ke rumahnya menuntut hujah. Tidak punya kemampuan barakallahu fikum untuk mendatangkan hujah. Ya, orang yang pengibar fitnah Su'afiqah seperti ini kok dijadikan rujukan barakallahu fikum di dalam fitnah Su'afiqah itu sendiri? Aneh bin ajaib perilakunya orang. Lucu barakallahu fikum. Semestinya kan dia kembalikan kepada alim yang mendudukkan dan berbicara tentang fitnah ini, tapi tidak dia lakukan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menganggap kemudian dia yang benar, semua asatidah adalah Su'afiqah, juhal, pembebek berbagai macam celaan dan cercaan. Semuanya kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini orang tahu bukti siapa sih sesungguhnya yang punya kepentingan lalu berpura-pura bodoh. Itu siapa? Rahimani wa rahimakumullah. Apakah mereka yang mengembalikan urusannya kepada para ulama disebut Su'afiqah? Atau sebaliknya, itulah dia ucapan Syekh Rabi. Siapa yang mengatakan saudaranya Su'afiqah, maka apa? Haulai Su'afiqah. Mereka yang Su'afiqah. Tapi kita di Indonesia, para masyaikh tidak menebar kata itu. Benar, cuma sebagai nukilan. Namun tidak dijadikan senjata untuk menyerang lawan. Tidak. Hujah. Bukti dan dalil barakallahu fikum. Ya. Kalau sekiranya dituding Ustaz Luqman membawa sistem komando Hizbiyah, buktikan. Kalau sekiranya benar-benar Anda punya hujah, Anda punya dalil, saya yakin. Pertama, kalau Anda punya hujah dan Anda membawakan, kita berharap dia cepat kembali karena hujah Anda. Wah, ini nyemprot. Ya. Barakallahu fikum, memberikan judul di bawah bimbingan ulama. Man ulamanya? Wala disebut. Tiga kaset atau berapa kaset? Tidak ada. Siapa ulama yang disebut di dalam? Tidak ada. Orang yang benar-benar jujur mendidik umat. Ini loh, ini yang mengatakan sistem ini alimnya. Selesai urusan. Tinggal barakallahu fikum, sampai ustaz kita harus berupaya untuk mencari siapa toh yang dimaksudkan ulama. Ketemu Syekh Khalid ya, itu pun sudah melalui sekian Usama Al-Amri diparani oleh ustaz kita barakallahu fikum, ya, di rumahnya, sampai kemudian ditegakkan hujah di hadapannya. Ustaz kita ini mereka juga muridnya para ulama. Mereka belajar di sisinya para ulama. Kita mengundang mereka ihtiroman. Karena Syekh Rabi yang menunjuk para masyayikh ke Indonesia di saat itu. Barakallahu fikum. Diberikan ke kita duduk. Para asatidah kita duduk. Di antara mereka ada yang selevel. Barakallahu fikum. Maaf. Ada yang mungkin kakak kelasnya, ini adik kelasnya, masyayikh yang datang. Tetapi dia tetap duduk menghormati. Tapi ketika dia punya andil dalam fitnah yang ada di Indonesia, ustaz kita barakallahu fikum, ketika diparani ke rumahnya sendiri. Ya? Jadi bukan ustaz kita itu seperti apa istilahnya, mental kerupuk. Ya entah. Barakallahu fikum. Syekh Khalid diajak, ya, bertemu di Madinah. Ada alasannya. Ketika beliau dari Australia mampir di Malaysia, ikhwan kita, ustaz kita dari Indonesia datang memarani ke Malaysia. Ustaz kita mereka punya ilmu mukarram di sisi para ulama. Barakallahu fikum. Jangan menganggap mereka ini adalah anaknya kita. Orang yang kemudian dituduh juhala atau so'afiqah dan yang semisalnya. Rahimani wa rahimakumullah jamian. Ada pertanyaan terkait dengan Syekh Khalid jazahullah khair. Bersama ulama'ul kibar barakallahu fikum. Dalam fitnah so'afiqah. Usama Al-Amri termasuk bala tentara. Pengibar bendera so'afiqah. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'ala kulli hal. Memang begitu dahsyatnya fitnah barakallahu fikum. Sekarang, para ulama berbicara tentang seseorang baik menjarah atau mentakdil. Itu enggak. Bukan sebuah kemestian ilmu jarah wa ta'dil. Mengerti individunya bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana di rumahnya, bagaimana di kampungnya, bagaimana di negerinya. Tidak. Melalui sabar. Sabar itu adalah barakallahu fikum penelitian. Dari karya tulisnya. Dari barakallahu fikum. Ya. Mu'allafat-mu'allafatnya, bantahan-bantahannya, mauqif-mauqifnya, dan seterusnya. Qala al-Imam al-Muallimi al-Yamani rahimahullah wa min al-a'immati man la yuwathiqu man taqaddamahu. Dari imam-imam ada orang yang tidak mentauthik, merekomendasikan orang yang lebih dahulu darinya. Bagaimana? Hatta yattali'a ala iddati ahaditha lahu. Sampai kemudian ulama belakangan itu memeriksa, melihat beberapa hadith-hadith yang dimiliki oleh alim sebelumnya. Dia tidak bertemu karena tidak semasa, tidak sezaman, sehingga tidak memberikan rekomendasi. Sampai alim ulama jarah wa ta'dil ini mengecek hadith-hadith-hadithnya. Barakallahu fikum. Takunu mustaqimatan wa taktsuru hatta yaghliba ala dhannihi annal istiqamata kanat malakatan lidzalika rawi. Apakah hadisnya itu lurus, ya, banyak, sampai kemudian pada alim yang mengkaji, mendalami, memeriksa ini menemukan sebuah kesimpulan ala ghalabatil dhon, dalam pradugaan yang besar bahwa orang ini istiqomah dalam hadisnya, sehingga perawinya itu dihukumi thiqah. Dari mana taunya? Tidak pernah ketemu kok, dari hadis-hadisnya. Wa hadza kulluhu yadul ala anna julla i'timadihim fit tawthiq wal jarh innama huwa la sabri haditsir rawi. Ini semuanya menunjukkan bahwa yang menjadi tertinggi patokan di dalam memuji dan menjarah adalah dengan meneliti hadis-hadis rawi, hadis-hadisnya. Ila qawlihi, sampai ucapan al-imam al-muallim al-yamani, wa rubbama yabni ba'duhum ala hadha hatta fi ahli asrihi. Terkadang sebagian ulama membangun cara seperti ini di masanya atau di masa yang dia sezaman dengannya. Ada seorang yang ada di Indonesia, misalkan Al-Imam Al-Jarrah wa Ta'dil berada di Arab Saudi. Dia enggak tahu bagaimana perilakunya Zulkarnain di Indonesia, barakallahu fikum. Tapi dari informasi dengan syawahid, dengan bukti-bukti tentang Zulkarnain sudah sampai kepada mulai dari masa jihad. Barakallahu fikum. Ya. Kita yang lebih tahu tentang Zulkarnain, bagaimana sepak terjangnya di Indonesia? Tahu kita. Sampai kemudian keluar kalimat yang besar dari Syekh Rabi. Apa kata beliau? M. Mutalawin. L. La'ab. M lagi. Hah? Makir. Yamshi. Fil bakri. Ya. Di atas jalannya Ali Al-Halabi. Subhanallah. Seorang alimul jarah wa ta'dil. Berbicara seperti ini. Berat urusannya. Bukan ringan. Barakallahu fikum. Terus. Apa yang dituduhkan oleh Zulkarnain dan CS-nya? Oh, itu yang memberikan informasi kepada Syekh Rabi yang salah. Loh. Kita menyaksikan bukti nyata memang Anda mutalawin. Iya? La'ab memang. Anda melakukan makar dalam berbagai peristiwa dan kejadian. Di saat kemudian dia menjadi barakallahu fikum termasuk dewan fatwa. Ketua dewan fatwa yang ada di Laskar Jihad. Dia kepingin cuci tangan, maaf-maaf. Ditimpakan semua kesalahan Laskar Jihad itu kepada Luqman bin Abdul. Ya? Ditimpakan kepadanya semua kesalahan. Dia ingin cuci tangan, barakallahu fikum. Padahal banyak peristiwa-peristiwa yang mukhalafatul manhaj keluar dari fatwanya. Kejadian di Solo, barakallahu fikum, keluar dari fatwanya. Ingin cuci tangan. Makir memang. Ingin menjatuhkan saudaranya. Barakallahu fikum. Melakukan makar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita subhanallah. Sadaqadakal imamu. Membaca. Tidak ada peristiwa yang berjalan dan terjadi. Di negeri kita ini. Ketika membawa persoalannya ke beliau. Mana? Syawahidnya. Bukti-buktinya. Sampai ustaz kita menganggap seperti orang yang sedang dihadapan apa namanya untuk mendapatkan gelar doktor, gelar apa, magister atau gelar ya dokter andus apa namanya, ujian. Hah, ini tanggalnya. Wah, benar-benar dikoreksi. Luar biasa. Seorang alim besar seperti itu, barakallahu fikum. Sehingga antum remehkan dia di masa fitnah Su'afiqah. Anda menganggapnya tidak berarti ucapannya, barakallahu fikum. Bisa dia berbicara dan meluruskan terkait dengan bahaya fitnah Su'afiqah yang dikobarkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Lalu Anda permainkan dia sudah sesepuh mungkin Anda menganggap. Dia sudah tua. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa ini bitonahnya, teman-temannya yang jelek, ini memang hujahnya kutbiyin, harbiyin, falih al-harbi, ma'ribiyin, halabiyin, Muhammadil Imam, ini dia bitonah-bitonah dari dulu. Alhamdulillah Allah masih meletakkan pada hati-hati kita ini barakallahu fikum untuk memberikan kepercayaan dalam hidup kepada zakal imamu yang masih hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga barakallahu fikum tentunya kita terus diberikan keistiqomahan sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla berada di bawah bimbingan imam-imam di dalam sunnah ini barakallahu fikum. Sedikit lagi beliau mengatakan, falau salamna jadalan. Ayo, artinya, kalau kita terima, ya sudahlah mengalah. Ini bahasanya, falau salamna jadalan. Wis, kita ngalah. Anna syaykhana rabi lam yalqahu Khalid Hamudah wa Muhammad Murabit. Ya, ya wis, kita menganggap, ini istilahnya bentuk barakallahu fikum apa ya, kalau di dalam bela diri itu berkelit, tapi dalam rangka memakai kelemahan lawan berkelit untuk menyerang balik. Ya wis, bolehlah. Kalau sekiranya Khalid Hamudah, Syekh Khalid Hamudah, tadi saya mengatakan Hamudah Syekh Khalid, Khalid Hamudah wa Muhammad Murabit tidak pernah bertemu bersama Syekh Rabi. Marratan fi hayati, walaupun satu kali di dalam hidupnya. Afala tashfa'u lahuma kitabatuhuma? Tidakkah tulisan-tulisan, karya-karya tulisnya berdua ini, bantahan-bantahannya berdua ini, tidakkah kitab-kitabnya itu menjadi tashfa'uhuma? Memberikan, memberitahukan tentang jati dirinya kedua syekh tersebut, allati waqafa alaiha, yang dimana Syekh Rabi telah melakukan penelitian, membaca, mengkaji asy-syekh hafizahullah fil hukmi alaihima. Ya, tidakkah karya tulis keduanya ini sebagai pembela yang asy-syekh Rabi tegak berdiri di dalam memberikan hukum atas keduanya. Ya lawis, kalau kita mengatakan kedua syekh ini tidak pernah ketemu, padahal masya Allah. Ya. Khalid Hamudah wa Muhammad Murabit, masyayikh al-sunnah. Sekian puluhan masyayikh yang ada di Aljazair barakallahu fikum bersama kibar ulama. Terus, apakah anda tidak juga memberikan ya pembenaran terhadap Syekh Rabi ucapannya tentang Khalid Hamudah melalui kitab-kitabnya, kitab-kitab keduanya, karya tulisnya, masya Allah tabarakallah. Saya secara pribadi membaca banyak, luar biasa kalimat-kalimat yang keluar dari dua masyayikh ini barakallahu fikum. Bantahannya terhadap fitnah yang sekarang ini, hafizani wa hafizakumullahu jami'an, luar biasa barakallahu fikum. Ya, masya Allah tabarakallah. Jadi sekalipun Syekh Rabi tidak mengenal, taruhlah tidak pernah bertemu, atau keduanya tidak pernah bertemu, tapi di sana ada kitab-kitabnya yang Syekh Rabi mengkaji, mendalami, untuk kemudian berbicara tentang Syekh Khalid Hamudah wa Muhammad Murabit. Ya, jadi memang sasarannya Syekh Rabi ingin digugurkan apa yang itu merupakan rudud, bantahan-bantahannya barakallahu fikum terhadap kaum yang menyimpang dan menyeleweng. Maka nanti akan disebutkan bahwa alhamdulillah kita berbangga sebagai ahlus sunnati wal jamaah, di tengah-tengah kita ada alim yang seperti Syekh Rabi terus memberikan bimbingan dan arahan serta jalan keluar ba'dallahi subhanahu wa ta'ala dalam berbagai ujian dan cobaan yang menimpa da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.